ya, menggali comberan. Comberan sudah banyak airnya, ya, tanahnya, beletnya itu, ya, najis. Ya, kamu ambili, taruh di atas tanah comberan tadi, kan lama-lama kering kan. Kemudian digunakan untuk tayamum, nggak boleh karena tanah itu tanah yang najis. Kecuali kalau tanah tadi udah kehujanan, sudah campur dengan tanah yang bersih, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya masih melulu ya seperti itu. Ada comberan penuh dengan lumpur yang najis. Kemudian kamu angkati lumpurnya. Kemudian lumpur tadi kering. Ya, biasanya agak kehitaman atau ya kan? Warnanya seperti itu. Ini tidak boleh kamu gunakan untuk tayamum, ya. Walaupun sudah menjadi debu karena apa? Ini asalnya tanah yang najis. Tanah yang najis. Kecuali kalau sudah kena hujan, sudah bercampur dengan apa? Ya, tanah yang lainnya bersih yang seperti itu tidak mengapa. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu. Ya bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.